the time has come that we must be apart. The memories are still in my mind, but you have gone and you leave me alone. Why do you love me so sweet and tenderly? I'll do everything to make you happy. Now everything is only a dream, a dream that never come. I only wait till true love will come. Why time has come that we must be apart. The memories are still in my mind, but you have gone and you leave me alone. Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam, sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku Salahku Sama-sama lagi.

sejak ku bertemu denganmu dahulu. Kusayangkan, kusesalkan, berteman telah terlalu. Tinggal rasa rindu. Kapan ku bertemu? Ku titipkan tangis di hatiku. Terlalu berat beban hidupku, kekasihku. Sayangkan, kusesalkan, berteman telah berlalu, tinggal rasa rindu. Kapan ku bertemu dengan Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu Apakah hatinya

aku pergi puin denganmu. Darah manisku ku cinta padamu. Selalu di dalam impianku. Darah manisku, kau menjadi pujaanku selalu. Bila ku pergi, ku ingin denganmu. Darah manisku, ku cinta padamu.

terasa saling menyinta dan ingin hidup bersama. Masa bercinta, masa yang paling indah, walaupun penuh dengan penderitaan. Masa bercinta, masa yang paling indah, walaupun penuh dengan penderitaan. Cintaku di akhir tahun di bulan Desember, masa yang indah dalam hidupku yang tak dapat kulupakan. Masa bercinta, masa yang paling indah, walaupun penuh dengan penderitaan. Setiap hari aku kembali, tutupkanlah semua pintu, matikanlah semua lampu kamar kurungku. Hatiku kan tetap tenang karena ada sinar terang dari Tuhanku. Thank you. sama lampu kamar burungku. Hatiku kan tetap tenang karena ada sinar terang dari Tuhanku. Mungkinkah kasihmu selalu bersemi di sepanjang waktu? Bila ku dengar kata hatiku, kasih mesraku kepadamu. Maukah dikau menemani Dikala kita duduk di tepi pantai,